إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Mereka yang mengajarkan manusia sihir. Dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Hingga keduanya berkata dulu kepada orang yang ingin belajar sihir tersebut, sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka jangan kamu kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu mereka pun mempelajari dari keduanya, yaitu Harut dan Marut, apa-apa yang bisa mencerai-beraikan dengannya antara seseorang dengan istrinya. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka, para penyihir itu, tidak akan bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka mempelajari apa-apa yang mudarat untuk mereka dan tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sungguh mereka telah tahu sebetulnya bahwa orang yang membelinya, maksudnya ilmu sihir tersebut, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Dan buruk sekali apa yang mereka jual dengannya, ya diri-diri mereka itu, lau kanu ya'lamun, andai mereka mengetahuinya. Ayat ini sebagaimana telah kita sebutkan, akhi, di mana orang-orang Yahudi mengklaim bahwa sihir yang mereka lakukan itu katanya berasal dari ajaran Nabi Sulaiman. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang Yahudi itu yang mengklaim bahwasanya sihir ini ajaran Nabi Sulaiman. Maka Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan sihir sendiri ya sudah ada sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena di zaman Nabi Musa, sihir itu sudah ada. Sedangkan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman sekitar 1000 tahun lebih. Maka ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, di sini Allah mengatakan bahwa yang mengajarkan sihir itu siapa? Setan. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Demikian pula Allah menurunkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut, di mana dua malaikat ini bisa mengajarkan sihir juga, tapi sebagai ujian buat Bani Israel. Jadi setiap kali ada orang Bani Israel, orang Yahudi yang ingin belajar sihir kepada dua malaikat ini, maka keduanya berkata, kami ini ujian buat kamu, kamu jangan kafir. Kalau mereka tetap ngeyel juga, maka kemudian kata Ibnu Abbas, malaikat itu menyuruh orang tersebut atau mengajarkan orang tersebut mantra-mantra. Kemudian disuruhnya pergi ke suatu tempat sana, dan di sanalah setan mengajarkan sihir. Ya. Ini sihir, akhwat Islam, azan ya Allah wa yakum. Kita ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, annal yahud akhadhu sihir ani syayatin. Bahwa orang-orang Yahudi mengambil sihir itu sebetulnya dari para setan. Sama sekali bukan dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan sebutkan dalam sebuah athar, ya, bahwasanya Nabi Sulaiman mengambil sihir-sihir yang diajarkan oleh setan. Kemudian disembunyikanlah oleh Nabi Sulaiman. Maka setan-setan ini ingin mengambil sihir-sihir tersebut. Maka kemudian mereka berkata kepada orang-orang, sesungguhnya ada sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, dengan ilmu itu dia bisa menguasai para jin. Di mana itu? Di suatu tempat sana. Kemudian mereka membongkarnya, ternyata kemudian mereka pun mempelajari ilmu tersebut, dan mereka mengira bahwa itu ajaran Nabi Sulaiman. Padahal bukan sama sekali. Waminha anna sihra min a'mali syayatin. Faedah yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu dari perbuatan setan. Sebagaimana Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan, yang dilakukan oleh para setan itu. Berarti ya akhi, sihir, semua jenis sihir itu ajaran setan. Iya. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan, di antara sihir itu ada yang sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada juga yang belum. Kapan yang mengeluarkan dari Islam? Apabila disertai dengan taqarrub kepada para jin. Seperti menyembelih ayam, ya, sebagai korbannya, atau pokoknya ada nilai taqarrub kepada para jin, maka yang seperti ini murtad, syirik besar. Tapi kalau misalnya sihir itu ya tidak mengandung taqarrub kepada para setan, ya, maka yang seperti ini termasuk dosa besar. Wa minha, di antara faedah ayat ini juga, anna syayatin kanu ya'tuna sihr ala ahdi Sulaiman ma'a quwwati sultani alaihim. Bahwa setan-setan itu dahulu melakukan sihir di zaman Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa menguasai setan itu. Setan-setan itu berusaha melakukan sihir-sihir. Wa minha anna Sulaiman la yuqirru dhalik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tidak menyetujui sihir sama sekali. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Makanya Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka yang mengajarkan manusia sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Adapun kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sehingga beliau bisa menundukkan angin, bisa menundukkan para jin dan yang lainnya, itu semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan tentu beda antara mukjizat dengan apa? Sihir. Kalau mukjizat itu dari Allah, kalau sihir itu dari siapa? Setan. Walaupun ada persamaannya, Pak. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama sesuatu yang luar biasa. Sihir luar biasa tidak? Di luar kebiasaan kan? Ada orang enggak mempan dibacok, ada orang bisa makan paku, ada orang, ya. Itu kan luar biasa kan? Mukjizat juga luar biasa, sama. Cuma bedanya, kata para ulama, ya, sihir itu pertama dipelajari, diusahakan, ya. Sedangkan mukjizat atau karomah datang sendiri. Makanya kalau ada kiai bisa mendemokkan karomahnya, itu yakini sihir, Pak. Bukan karomah sama sekali. Karomah itu tidak bisa diulang. Bahkan terkadang seseorang tidak merasakannya. Perbedaan yang kedua, mukjizat itu terjadi kepada para nabi. Karomah terjadi kepada para wali-wali Allah yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Sedangkan sihir itu terjadi terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah, berbuat bid'ah dalam agama, dan berbuat maksiat. Iya. Makanya kata Laits bin Sa'ad, kalau aku melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, aku tidak akan terima sampai aku lihat apakah amalannya sesuai dengan sunnah Rasul apa enggak. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengomentari perkataan Laits, ya, beliau kurang. Aku katakan, kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat sesuai dia dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang suka berbuat syirik, berbuat bid'ah, kok tahu-tahu bisa nggak mempan dibacok, nggak mungkin karomah, Pak. Itu pasti apa? Sihir. Karena karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhi apa? Kesyirikan. Yang senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah, menjauhi kebid'ahan. Yang senantiasa menaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi kemaksiatan. Nah, perbedaan yang ketiga apa? Bahwa mukjizat atau karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Kenapa? Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan yang Allah dan Rasulnya mengajarkannya kepada kita. Nah, itu perbedaan, ya, antara sihir dengan apa? Karomah dan mukjizat. Kita lanjutkan faedah selanjutnya, wa minha anna ta'alluma as-sihr wa ta'limahu kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir dan mengajarkannya termasuk kekafiran. Ya, mempelajari sihir dan mengajarkannya termasuk apa? Kekafiran. Wa dhahirul ayat annahu kufrun akbar mukhrijun 'anil millah. Kalau kita melihat lahiriah ayat ini, kata beliau, bahwa belajar sihir itu termasuk kufur besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan apa? Sihir. Allah mengatakan setan kafir. Kenapa? Karena mereka mengajarkan apa? Sihir. Berarti itu menunjukkan orang yang mengajarkan sihir kafir. Ya, secara umum, maksudnya ini vonis secara umum, ya. Secara perbuatannya, adapun individunya kita lihat apakah sudah tegak hujah apa belum. Karena beda antara vonis terhadap perbuatan dengan vonis terhadap individu, gitu. Contoh vonis terhadap perbuatan, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Tapi apakah setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir murtad dari agama Islam? Ada perinciannya, kata para ulama. Iya. Maka pelakunya belum tentu kafir, karena bisa jadi ada penghalang-penghalangnya, Pak. Penghalang itu berupa kebodohan, berupa syubhat, sehingga dia tidak memahami ayat dengan benar atau hadis dengan benar. Iya. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang selanjutnya, min fawaidil ayah annallaha ta'ala qad yuyassir asbabal ma'siyah fitnatan linnas. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memudahkan sebab-sebab untuk berbuat maksiat. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk manusia. Lihat, orang-orang Yahudi diuji dengan dua malaikat Harut dan Marut. Di mana Harut dan Marut ini adalah malaikat, Pak. Harut dan Marut diperintahkan oleh Allah, di mana dua malaikat turun ke bumi dengan berbentuk manusia. Sebagai apa? Ujian. Buat siapa? Bani Israel. Ujiannya apa? Ternyata Harut dan Marut ini bisa mengajarkan sihir. Iya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengirim Harut dan Marut dengan yang bisa mengajarkan sihir? Jawabnya sebagai ujian untuk Bani Israel. Apakah mereka akan istiqomah di atas agama Nabi Musa atau tidak? Berarti Allah terkadang memudahkan alat-alat atau wasilah untuk maksiat, Pak, sebagai ujian buat kita. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat apabila sedang berihram, tahu kan berihram? Ihram buat haji atau umroh ya. Pas lagi ketika sedang ihram kan haram berburu, Pak. Haram. Di saat sedang berihram justru binatang buruannya ngedeket. Sampai-sampai dipegang sama tangan pun bisa. Tapi ketika ihram sudah selesai, binatang buruannya pada lari. Untuk apa? Allah uji para sahabat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian dengan apa? Dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk kalian tangkap dengan tangan kalian dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram. Supaya apa? Supaya Allah menguji kalian dan Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Dan siapa yang melampaui batas setelah itu, bagi dia azab yang pedih. Tuh lihat, ternyata para sahabat diuji dengan maksiat yang dekat, Pak. Dimudahkan sebab-sebab untuk berbuat maksiat. Di saat ihram itu binatang buruan mendatang sendiri, Pak. Datang itu. Kita pun di zaman sekarang diuji sama Allah dengan dekatnya maksiat, Pak. Di zaman sekarang gampang tidak berbuat maksiat, gampang banget. Antum punya HP? Ada internetnya, bisa buka YouTube. Di situ berbagai macam maksiat ada tidak? Ketika kita sedang sendiri, gampang tidak membukanya, Pak? Iya. Ternyata di zaman sekarang pun kita diuji dengan yang seperti ini. Diuji dengan, ya, wasilah untuk berbuat maksiat ternyata mudah sekali, Pak. Mudah sekali. Untuk apa? Untuk Allah ingin melihat siapa hamba-hambanya yang takut kepada Allah di saat sendirian dan siapa hamba-hambanya yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takut kepada Allah, dia tinggalkan itu. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, takutnya kepada manusia doang, Pak. Mengerikan. Iya. Nah, ini jadi kata beliau terkadang Allah memudahkan sebab-sebab berbuat maksiat itu sebagai ujian untuk manusia. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, fa iyyaka iyyak. Idza tayassarat laka asbabul ma'siyah an taf'alaha. Waspadalah, waspadalah, kata beliau. Apabila ternyata maksiat itu dipermudah oleh Allah kepadamu, hati-hati, jangan sampai kamu melakukannya. Iya. Ini faedah. Sekarang faedah selanjutnya. Amin fawaidil ayah. Annahu yajibu alal insan an yansuhalin nas. Wa in aujaba dhalika i'raduhum anhu. Yaqauli ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Faedah ayat ini menunjukkan bahwa wajib atas setiap manusia untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Walaupun orang yang kita nasihati itu tidak mau mendengar nasihat kita. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini apa? Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada seorang pun hingga keduanya berkata dulu kepada orang yang ingin belajar sihir, kami ini ujian buat kamu. Kamu jangan kafir ya. Iya. Padahal di antara Bani Israel banyak juga yang ternyata tidak mau mendengarkan nasihat Harut dan Marut ini, tetap ngeyel belajar sihir. Maka demikian pula di zaman sekarang, akhi, yang penting kita sudah sampaikan kebenaran, kita berdakwah kepada manusia, orang mau terima enggak terima udahlah, enggak usah kita pedulikan. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan nasihat. Iya. Wa minha faedah selanjutnya. Anna min 'idhami sihr an yakuna atharu at-tafriq bainal mar'i wa zawji. Wa di antara bahaya besarnya sihir, di antara pengaruh sihirnya apa? Itu bisa memecah, menceraikan antara suami dan istri, bayangkan. Ya Allah Ta'ala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun belajarlah dari keduanya, yaitu Harut dan Marut, ilmu sihir yang bisa mencerai-beraikan antara suami dan istrinya. Kalau di zaman sekarang apa ilmu apa itu namanya? Ada yang pernah belajar? Ya, di masyarakat kita ada, Pak, ilmu pelet, bagaimana melet, ilmu-ilmu supaya bagaimana suami istri itu bercerai. Ya. Itu ada, subhanallah. Oleh karena itulah ikhwata Islam, sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayah. Fa adnahum minhum manzilah a'dhamuhum fitnah." Iblis meletakkan singgasananya di atas air, dalam satu riwayat di atas laut. Kemudian iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya, dan pasukan yang paling dekat kedudukannya kepada iblis itu yang paling besar fitnahnya untuk manusia. Yaji'u ahdu ahadum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Di antara pasukan iblis ada yang datang dan berkata, "Aku berhasil melakukan ini dan itu." Iblis berkata kepada dia, "Ma sanata syai'an? Kamu belum berbuat apa-apa." Sumayaji'u ahadum, kemudian yang satu lagi berkata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi." Aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil membuat ia bercerai dengan istrinya. Kemudian iblis pun mendekatkan pasukannya tersebut sambil berkata, "Sebaik-baiknya pasukan kamu itu, ku itu kamu." Jadi pasukan iblis yang paling berhasil tuh, Pak, yang berhasil mencerai-beraikan hubungan suami istri, Pak. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, Hadis ini menunjukkan hukum asal talak itu hukumnya haram. Kenapa? Karena perceraian itu sesuatu yang diinginkan oleh iblis. Sementara menyelisih iblis itu hukumnya wajib. Iya. Iya. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya, annal asbab, ya annal asbab wa in 'azumat la ta'thira laha illa bi idznillah azza wa jalla. Bahwa sehebat apapun sebab-sebab yang sudah kita lakukan, tetap itu tidak akan berpengaruh kecuali kalau sudah dengan izin Allah. Ya. Karena Allah mengatakan wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka para penyihir itu tidak akan bisa memberikan mudarat bahaya kepada kamu kecuali dengan izin Allah. Jadi berhasil atau tidaknya sihir itu semua dengan izin Allah, saudaraku. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan berhasil. Maka berarti kewajiban kita apa? Kita berlindung kepada Allah, ya, daripada sihir-sihir itu. Sebab Allah yang maha kuasa untuk menolak sihir-sihir itu, saudaraku. Iya. Wa minha faidah selanjutnya, anna qudratallahi azza wa jalla fawqal asbab. Bahwa kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu di luar kemampuan manusia, bahkan di luar sebab-sebab yang sudah kita lakukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, saudaraku. Iya. Jadi walaupun seseorang itu ya sudah berusaha, tapi kalau Allah kehendaki untuk tidak dapat, ya udah, gimana lagi? Walaupun antum sudah mengeluarkan seluruh kesungguhan antum, kalau Allah tidak takdirkan, enggak bisa, Pak. Demikian pula, kalau misalnya seluruh manusia bersatu padu untuk menghalangi kita dari kebaikan atau dari rejeki, kalau Allah sudah tentukan dapat, siapapun tidak bisa menolaknya, Pak. Siapapun tidak bisa menghalanginya. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Mudah kok bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya. Mamina al-isyarah ila annahu yanbaghi luju' ila Allah daiman. Faedah ayat ini mengisyaratkan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah. Iya. Kalau kita tidak ingin terkena sihir, kuatkan tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah. Betul-betul kita berlindung kepada Allah dengan berbagai macam segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya kita menjaga zikir, baik zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, dan yang lainnya. Karena zikir itu dahsyat sekali, Pak. Kekuatan zikir itu luar biasa. Bisa jadi antum mengucapkan zikir pagi dan petang nih misalnya. Terus ada orang yang ingin menyantet antum. Tapi karena antum sudah mengucapkan zikir pagi dan petang, tertolak. Allah tolak dengan zikir-zikir kita. Iya. Nah ini. Wa minha anna ta'allum as-sihr dararun mahdhun la khaira fih. Faedah ayat ini juga menunjukkan belajar sihir itu mudorotnya 100% murni sudah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena Allah mengatakan wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang berbahaya untuk mereka dan tidak bermanfaat buat mereka. Kalau arak ternyata masih mengandung manfaat, Pak. Masih mengandung apa? Manfaat. Tapi bahaya arak jauh lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Allah haramkan tidak? Allah haramkan. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, pada arak dan judi itu ada manfaat-manfaat untuk manusia. Dan ada juga dosanya. Tapi dosanya, mudorotnya jauh lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ternyata Allah haramkan itu. Kalau arak saja yang masih ada manfaatnya, bahkan manfaatnya tidak sedikit, tetap Allah haramkan. Kenapa? Karena mudorotnya jauh lebih besar. Bagaimana dengan sihir yang gak ada manfaatnya, Pak? Sekarang saya mau tanya, rokok ada manfaatnya gak? Apa manfaat rokok? Lumayan, Ustaz, buat ngusir maling. Iya kan, kalau ngerokok batuk-batuk jadi maling gak jadi. Itu bukan manfaat, Mas, mudorot. Coba tanyakan kepada satu dokter, apa manfaat rokok untuk kehidupan kita? Tidak ada. Buat tubuh kita tidak ada. Semuanya racun isinya, Pak. Maka kalau arak saja yang masih ada manfaatnya diharamkan, apalagi rokok yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sihir tidak ada manfaatnya. Bahkan yang ada mudarat untuk hidupnya. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, anna kufra sahir kufrun mukhrijun anil millah. Bahwa para penyihir itu, kufurnya itu membuat mereka keluar dari Islam. Ya. Karena Allah mengatakan, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tahu sebetulnya orang-orang Yahudi, bahwa orang yang mempelajari sihir itu di hari akhirat tidak akan ada keberuntungan buat dia. Jadi kalau enggak ada keberuntungan, apa? Kekal dalam api neraka, alias keluar dari Islam. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, isbatul jaza. Wa anna anna haula'il yahud ta'allamu sihr an ilmin. Faedah selanjutnya, kata beliau, orang-orang Yahudi itu belajar sihir padahal mereka tahu itu enggak boleh. Nah, ini penyakitnya orang Yahudi, Pak. Udah tahu enggak boleh tapi tetap dilakukan. Ini penyakitnya Yahudi. Makanya Allah mengatakan walaqad 'alimu, padahal mereka sudah tahu. Laman ishtarahu malau fil akhirati min khalaq. Bahwa orang yang belajar sihir itu kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan keberuntungan. Mereka tahu. Sudah tahu. Tapi kok aneh. Tetap ngeyel dipelajari gitu loh. Ya kayak di zaman sekarang. Banyak sekali ya ilmu yang sudah kita ketahui. Udah tahu riba haram. Dimakan juga. Udah tahu ya apa namanya, isbal itu haram, isbal juga. Kenapa, Pak? Apa yang menyebabkan orang sudah tahu hukumnya tapi malah dilanggar? Sebabnya satu, ngikutin hawa nafsu. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, annal jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Mamin hadamu haula'il yahud bimakhtaruhu li anfusihim. Ayat ini menunjukkan celaan terhadap orang-orang Yahudi. Karena pilihan mereka buruk sekali. Mereka tidak memilih kebaikan, tapi yang mereka pilih itu keburukan, Pak. وَمِنْهَا أَنَّ صَحِبَ الْعِلْمِ أَلَّذِي يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ هُوَ الَّذِي يَحْذَرْ مِثْلَ هَذِي الْأُمُورِ. Ayat ini menunjukkan juga bahwa pemilik ilmu yang ia mengambil manfaat dari ilmunya tersebut, ia akan waspada dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan dalam ayat itu terakhirnya apa? Lau kanu ya'lamun, andai mereka mengetahui. Artinya, andaikan mereka mengetahui dan pengetahuan tersebut bermanfaat buat mereka. Adapun sebatas tahu saja tapi tidak bermanfaat, musibah. Makanya saudaraku, supaya ilmu itu bermanfaat, Pak, sesuatu yang harus kita penting perhatikan apa? Pertama, kita menuntut ilmu itu harus disertai dengan pensucian jiwa. Sebab kalau kita menuntut ilmu tapi jiwa kita tidak sucikan, kita biarkan penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita terus bertengger, saya yakin ilmu itu tidak bermanfaat. Kita nuntut ilmu tapi penyakit ngikutin hawa nafsunya kuat, Pak. Saya yakin ilmunya enggak bermanfaat. Menuntut ilmu tapi penyakit syahwatnya enggak dilawan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Dia akan mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Makanya penting ya, siapapun yang menuntut ilmu Allah wajib disertai dengan tazkiyatun nafs, pembersihan apa? Jiwa. Harus. Sebab jiwa yang bening itulah yang akan menyebabkan ilmu pun semakin berkilau. Sehingga akhirnya ilmu menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Iya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalaulah mereka orang-orang Yahudi itu mau beriman dan bertakwa, tentu pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada kesenangan dunia, andai mereka mengetahui. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah si'atu hilmillah. Ayat ini menunjukkan akan luasnya kelembutan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala tetap saja menawarkan keimanan dan ketakwaan kepada orang-orang Yahudi yang sudah kita tahu bagaimana apa? Ya. Kekufuran orang Yahudi itu ngeri, Pak. Kan sudah kita sebutkan tadi, orang Yahudi itu tahu ilmunya tapi tidak apa? Diamalkan. Tapi tetap, walaupun bagaimana, Allah tetap menawarkan kepada mereka iman dan takwa. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat halim. Halim itu artinya ya, tidak langsung memberikan sanksi, tapi memberikan uzur dan pemberian maaf dulu, andai mereka mau minta maaf. Dikasih uluran waktu. Ya. Nah ini wa minha faidah yang kedua yang bisa kita petik, annal iman yunalu bihi thawabullah, bahwa iman syarat untuk mendapatkan pahala. Kalau antum enggak beriman, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa, enggak diterima. Makanya ya, yang menghasilkan pahala itu apabila disertai dengan keimanan. Ya. Makanya akhi, iman itu syarat mutlak untuk mendapatkan apa? Pahala. Wa minha faidah selanjutnya, anna thawaballah khair liman amana wattaqa minad dunya. Bahwa pahala Allah itu lebih baik buat orang yang beriman dan bertakwa daripada kesenangan kehidupan dunia, Pak. Ya. Wajib setiap kita sadar, Pak, bahwa kesenangan dunia yang kita raih itu tidak ada apa-apanya dengan pahala akhirat, Pak. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair." Andai mereka beriman dan bertakwa, sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Iya. Makanya ya akhi, kita seorang mukmin lebih gembira ketika mendapatkan hidayah dan iman dibandingkan kegembiraan kita ketika mendapatkan dunia. Kenapa, Pak? Karena orang yang beriman itu menganggap bahwa hakikat rahmat Allah itu adalah hidayah. Apa itu? Hidayah. Orang beriman melihat pahala, hidayah, taufik jauh lebih berharga daripada kesenangan kehidupan dunia. Makanya Allah mengatakan ya tentang kisah si Qarun ya. Di mana si Qarun itu, Pak, ya keluar menuju kaumnya dalam keadaan pongah dan sombongnya dia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana kisah si Qarun yang kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai ayat 83. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu si Qarun pun keluarlah kepada kaumnya dalam perhiasan dia yang mewah. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin 'adzim. Maka melihat itu, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, andaikan kita bisa seperti si Qarun, sungguh si Qarun ini orang yang beruntung dan sukses. Tuh lihat, Pak. Parameternya pecinta dunia, kesuksesan itu dengan apa? Harta. Makanya Allah mengatakan, maka berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Berarti ini pecinta dunia ini. Aduh, andaikan kita bisa seperti si Qarun ya. Bisa kaya raya kayak si Qarun. Sungguh Qarun tuh beruntung, sukses dia, udah jadi orang, istilahnya gitu. Wa qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahi khair liman aamana wa 'amila shaliha. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, celaka kalian itu. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Tuh lihat. Ketika para pecinta dunia berharap ingin diberikan seperti si Qarun, Pak, berupa harta. Maka Allah mengatakan, berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik daripada apa? Ya. Apa yang dimiliki oleh si Qarun itu. Pahala Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu lebih baik. Makanya kita orang-orang yang beriman, Pak, jangan melihat harta itu sesuatu yang lebih dibandingkan dengan apa? Hidayah. Jangan, jangan. Orang beriman tuh gembira ketika ia bisa menaati Allah. Itu gembiranya orang yang beriman. Justru orang yang beriman tuh kalau dapat harta malah mikir. Kira-kira harta ini akan memperberat hisab saya enggak ya di hari kiamat. Orang yang beriman tuh kalau dapat harta malah mikir, kira-kira harta ini membuat saya tertipu enggak ya dalam kehidupan dunia. Ya. Maka kalau ada orang yang ketika mendapatkan harta berpikirnya seperti itu, Pak, saya yakin ketika ia dapat harta enggak terlalu gembira, biasa aja. Kenapa? Karena dia tahu ini harta semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im dalam surat apa itu? Al-hakumut takatsur itu ya. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari kiamat itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan di dunia itu. Makanya orang yang beriman menganggap bahwasanya pahala akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Iya. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang bisa meyakini ini kecuali orang-orang yang sabar. Sabar untuk tetap beriman dan beramal soleh. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan. Wa minha anna fi'la ha'ula'il yahud wa ikhtiyarahum lima fihi al-kufr min ta'allumi sihr fi'lul jahil. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan orang Yahudi itu perbuatan orang bodoh. Bodoh. Kalau ada orang tahu bahwa itu tidak boleh, lalu ia lakukan, bodoh enggak, Pak? Hah? Bodoh enggak? Ada orang tahu itu maksiat, tapi dilakukan juga tuh maksiat. Ini orang bodoh enggak, Pak? Hah? Apa sih definisi bodoh? Bodoh itu hakikatnya tidak tahu kemaslahatan diri sendiri. Itu bodoh namanya, Pak. Sekarang kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia sadar tidak? Sebetulnya maksiat itu berbahaya untuk dirinya. Bahaya. Maksiat itu bukan cuma bahayanya di akhirat, Pak. Di dunia juga berbahaya. Tapi kemudian dia melakukan juga itu maksiatnya orang bodoh. Ya, makanya Allah mengatakan innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan maksiat dengan kebodohan. Yang dimaksud dengan kebodohan di sini kata para ulama, semua orang yang berbuat maksiat itu disebut orang bodoh. Walaupun dia orang yang tahu itu maksiat. Iya. Itu namanya orang bodoh. Orang bodoh yang hakiki itu kalau udah tahu enggak boleh tetap dilakukan, itu orang bodoh hakiki itu, Mas. Kalau antum enggak tahu itu maksiat kemudian antum lakukan, masih mending kan? Namanya juga orang enggak tahu gimana? Pas diberitahu, kamu tahu gak itu maksiat? Masa sih? Iya, dalilnya mana? Nih. Oh, astagfirullah, saya baru tahu. Bodoh sih, Pak. Cuman ini lebih ringan daripada yang pertama tadi. Kalau pertama udah tahu itu gak boleh. Dilakukan juga. Ya, ini dia. Bodoh, super bodoh. Ya. Orang Yahudi ini bodoh. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Kalau kita tidak ingin disebut bodoh, berarti kita wajib pertama menuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Sebab sebatas kita menuntut ilmu tapi tidak diamalkan, tetap tidak keluar dari kategori apa? Bodoh. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.